Lagunya yang slow biar gak tawuran lagi. Biar awakku sak kuat rindumu. Terima kasih. cakep awakku sak kuat rindu. Coba saya minta tepuk tangannya lagi, Bu. Boleh, Bu.